Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد masih kita di bab yang dibuat oleh muallif rahimahullahu taala bab qaulillahi taala innama dhalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum bakhafuni in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah syaitan yang menakut-nakuti kalian wahai kaum mukminin dengan menggunakan wali-walinya, maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian orang-orang yang beriman. Yang mana ayat ini adalah sebelum yakni sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ketika itu, ketika selesai dari peperangan Uhud, sebagaimana kita ketahui bersama, di peperangan tersebut musibah dan ujian yang menimpa mereka orang-orang yang beriman banyak dari kalangan orang-orang yang beriman meninggal sebagai syahid di peperangan tersebut. Dengan penuh luka. Bahkan ada di sana yang dicacah-cacah mayatnya oleh mereka orang-orang musyrikun. Ada juga di sana yang masih hidup. Yang meninggal maka dikuburkan. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang lain. Yang masih hidup di sana ada yang mendapatkan luka yang begitu sangat banyak. ada yang bentuknya tebasan, luka yang disebabkan tebasan pedang, ada yang bentuknya tusukan, ada yang bentuknya terkena panah, ada yang terluka disebabkan tombak, di antara sahabat di antaranya adalah Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhu wa arda. Di mana disebutkan luka yang beliau dapatkan ...80 lebih. Di antaranya ada yang tebasan pedang. Di antaranya ada yang bentuknya tusukan ataupun tembakan panah yang mengenai tubuhnya. Hidup setelah itu tidak begitu lama. Kemudian meninggal di tempat tersebut sebagai syahid radhiyallahu taala anhu arda. Dan ada yang hidup setelahnya dalam keadaan mendapatkan luka bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terluka. Dalam kondisi demikian musibah, ujian yang menimpa mereka orang-orang yang beriman ketika itu. Sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah khabar. Dari mereka orang-orang musyrikun. Setelah peperangan tersebut bahwa mereka mengatakan sanarji'u ilaikum. Kami akan kembali kepada kalian. Untuk menggempur kalian. Bahkan Abu Sufyan ketika itu yang masih dalam kondisi musyrik mengatakan inna ma'idakum badrun al-amal qabil. Kita bertemu lagi nanti di Badr. Di tahun depan. Yang akhirnya terjadi perang yang berikutnya, yakni perang Khandaq. Nah, karena keinginan orang-orang musyrikun ingin kembali lagi menyerang kaum muslimin di Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar khabar tersebut beserta para sahabatnya yang masih hidup ketika itu mendengar khabar dari mereka orang-orang musyrikun. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat yang sebelumnya. Nah. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Nah. Orang-orang manusia yang mengatakan kepada mereka sesungguhnya manusia mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kalian. Maka takutlah kepada mereka. kondisi setelah perang, banyak yang meninggal, banyak yang terluka dari kalangan orang-orang yang beriman. Tapi apa yang datang dari mereka tidak membuat mereka gentar, tidak membuat mereka takut. Keimanan yang ada dalam dada-dada mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, dengan sebab kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada tingkatan mendapatkan halawatul iman, kelezatan iman. Nah, kelezatan tersebut yang berusaha mereka pertahankan. Berusaha untuk mereka kokohkan. Sehingga ketika mendapatkan khobar tersebut, justru fazadahum imana, keimanan mereka semakin bertambah. Dan mereka mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik penolong. Maka bangkit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memerintahkan kepada para sahabatnya, beberapa sahabatnya ketika itu. Dalam kondisi luka-luka yang ada pada mereka, ayo kita kejar mereka, orang-orang musyrikun yang tersisa. Maka dikejarlah. Kaum muslimin mengejar menuju arah mereka. Dan kemudian mereka, orang-orang musyrikun, mendengar bahwasanya kaum muslimin, kaum mukminin sedang mengejar mereka menuju ke tempat mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada mereka ar-ru'b, rasa takut yang luar biasa, sehingga mereka pun bergegas untuk kembali ke Mekah. Sehingga kaum mukminin setelah sampai di sebuah tempat yang dinamakan dengan Hamra'ul Asad. Karena tidak mendapati, bahkan mendapati kaum musyrikun sudah kembali ke Mekah. Tinggal di situ selama beberapa hari. Akhirnya kemudian mereka balik. Fangqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Maka mereka pun pulang kembali ke Madinah dalam keadaan membawa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keutamaan. Kemenangan dan rasa takut yang ditimpakan kepada musuh-musuh mereka, dan pahala yang begitu sangat besar, lam yamsas humusu, dan tidak sedikit pun menimpa kepada mereka kejelekan, perkara yang tadinya mereka khawatir-khawatirkan. Perkara yang tadinya mereka takutkan tidak menimpa sedikit pun perkara tersebut, yang tadinya khawatir ini, khawatir itu. Ini kondisi luka-luka, kaum muslimin banyak yang luka, para sahabat luka, mengejar mereka orang muslimin, bagaimana nanti ini. Lam yamsasumussu, tidak menimpa kepada mereka satu kejelekan pun yang mereka khawatirkan sebelumnya. Bahkan mereka kembali dengan membawa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan, keselamatan, wa fadl, dan pahala yang begitu sangat besar. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Baru menyebutkan ayat yang setelahnya. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah syaitan. Yang berusaha menakut-nakuti kalian. Yang dengan sebab tersebut kemudian kalian merasa takut. Itu adalah syaitan. Yang mereka memakai wali-walinya. Syaitan tersebut memakai wali-walinya untuk menakut-nakuti kalian. fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wali-wali syaitan dari kalangan orang-orang musyrikun, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan menggunakan mereka untuk menakut-nakuti kalian. Nah, fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan mereka. Wa khafuni, akan tapi takutlah kalian kepadaku, perintah. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rasa takutnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan wajib. Nah, menunjukkan bahasanya takutilah perkara ibadah. Nah, Allah perintahkan untuk kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala ba'du salaf, sebagaimana disebutkan oleh sebagian salaf, dzakarahu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabih Bada'ul Fawaid. Nah, sebagian salaf mengatakan, man khafa Allah khafahu kullu syai', wa man lam yakhafillah khafa kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan segala sesuatu itu takut kepadanya. Nah, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan al-khauf, rasa takutnya tersebut. Nah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khafahu kullu syai', maka Allah akan jadikan segala sesuatu dari makhluk itu akan takut kepadanya. Nah, akan tapi wa man lam yakhafillah, barang siapa yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, walaupun kelihatannya dia terlihat tegar di luarnya, terlihat baik di luarnya. Nah, akan tapi ternyata akhafahullahu kulla syai', Allah jadikan dia itu takut kepada segala sesuatu. Nah, kelihatannya aja berani, ternyata apa? Penakut di dalamnya terhadap segala sesuatu. Paling takut ketika dia takut kepada makhluk, ketika dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia takut kepada segala sesuatu. Nah, berbeda halu tauhid. Nah, yang memurnikan al-khauf, rasa takutnya, nah, kepada Allah Subhanahu wa taala, khafahu kullu syai', segala sesuatu takut kepadanya. Nah, hal yang seperti ini direalisasikan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Nah, sehingga kaum musyrikin mendengar kalau para sahabat Rasulullah mengejar mereka, nah, asabahumur ru'b. Nah, mereka pun ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati mereka rasa takut. Nah, sehingga langsung balik ngacir kembali ke negeri Mekah. Nah, sehingga kaum muslimin mendapatkan kepenangan, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyahid, yang menjadi syahid dalam ayat ini. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk takut kepadanya. Nah, wa khafuni, takutlah kalian kepadaku, menunjukkan bahasanya al-khauf itu adalah ibadah. Nah, ketika al-khauf itu adalah ibadah, maka tidak boleh di sana diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat ini jadikan pembuka dalam bab al-khauf yang didatangkan oleh beliau muallif rahimahullah dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Naam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.